السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين بدنا الراديو إنده سيار كم يرمتي. Kita sudah bacakan hadis yang panjang di dalam bab taubah yang diletakkan dan disusun oleh Imam Nawawi dalam bab taubah, karena berkait dengan apa yang tersebut dalam hadis ini tentang pintu yang sangat besar yang disebutkan di arah barat atau di arah Syam, yang lebarnya ditempuh oleh seorang yang berkendaraan selama 40 tahun sampai 70 tahun masih belum tersampaikan, atau kurang lebih jaraknya demikian. Pintu tersebut terbuka sejak diciptakannya, yaitu pintu taubat, dan tidak akan ditutup kecuali ketika matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hadis ini panjang, fawaidnya juga banyak, maka kita akan bacakan faedah-faedahnya, walaupun mungkin tidak berkait dengan masalah taubat. Yang pertama, kita dapatkan dalam hadis ini faedah penting bagaimana semangatnya salaf dalam mencari ilmu. Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa Zir radhiyallahu ta'ala anhu ibn Hubaysh datang kepada Safwan ibn Assal radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertanya. Ketika ditanya, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa yang membawamu kemari wahai Zir? Dijawab, "Ibtigha'al 'ilmi." Aku datang untuk mencari ilmu. Kemudian sahabat yang mulia Safwan ibn Assal mendukung semangatnya mencari ilmu dengan kalimat, "Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilm ridan bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya menaungi para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang mereka cari. Berarti ini keutamaan talabul ilmi. Wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa fi riwayah wa muslimah. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam riwayat juga muslimah. Maka kita dituntut, diperintahkan, disuruh untuk talabul ilmi. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan bimbingan dalil-dalil, dengan bimbingan pemahaman yang benar dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga beliau Zir bin Hubaysh datang kepada seorang sahabat dan kemudian berkata, "Wa innaka mru'un min ashabin nabi atau wa kunta mra'an min ashabin nabi." Sesungguhnya engkau adalah seseorang dari sahabat nabi. Itu alasan beliau mendatangi Safwan ibn Assal. Aku datang kepadamu mencari ilmu karena engkau adalah seorang dari sahabat nabi. Berarti faedah kedua, kita dapatkan keutamaan sahabah, keutamaan para sahabat. Mereka adalah a'lamun nas bil Qur'ani was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Quran dan sunnah. Mengapa demikian? Karena mereka generasi pertama yang langsung menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ghaddan tariya. Ghaddan tariya maknanya fresh, segar. Menerima langsung dari Nabi, dari mulut beliau yang mulia secara langsung, masih fresh, masih segar. Maka mereka lah yang paling paham melihat suara Rasulullah sallam, melihat juga intonasinya, mendengar intonasinya, mendengar wajah dan mimik beliau, bagaimana ketika berbicara, apakah dalam keadaan menekankan atau dalam keadaan memperingatkan atau dalam keadaan memberi kabar gembira, terlihat dalam wajahnya. Maka para sahabat melihat langsung dan ini yang dikatakan dengan al-basirah. Al-basirah ada derajat tertinggi dari ilmu. Mengapa dikatakan derajat tertinggi? Al-basirah. Karena al-basirah dari kata basar. Basar itu adalah pandangan mata. Basar adalah mata, pandangan. Maka basirah adalah ilmu yang dilihat langsung. Seorang yang mendengar dari orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Dengan orang yang mendengar langsung dari Nabi. Mana yang lebih yakin? Tentunya yang langsung bertemu Nabi dan mendengarkan dari mulut beliau alaihissalatu wassalam. Langsung melihat wajahnya ketika berbicara. Maka tentunya mereka afham, a'lam. Lebih faham dan lebih alim, lebih mengerti tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu yang membawa Zir ibn Hubaysh mendatangi Sufwan ibn Assal dengan kalimat wa kunta imra'an, dan sesungguhnya engkau adalah seseorang dari sahabat Nabi, maka aku ingin bertanya kepadamu. Faedah yang ketiga yang ditanya oleh Zir ibn Hubaysh adalah tentang masalah mengusap sepatu atau al-masah alal khuffain. Jadi faedah ketiga adalah tentang hukum al-masah alal khuffain. Karena faedah tiga ini berkait dengan masalah fikih, tidak mengapa kita akan bahas sedikit masalah fikihnya secara ringkas, setelah itu kita buka pertanyaan seperti biasa. Sahabat Tafsir Sahihain disebutkan dalam dua kitab sahih. Ketika dalam satu safar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin berwudu, maka kata Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu ingin membantu Nabi, fa ahwal Mughirah liyanzi'a khuffai, maka Mughirah pun merendahkan punggungnya, artinya ingin melepaskan khuf Rasulullah sallam, membantu melepas sepatu beliau. Ternyata Nabi bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha 'alayhima. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata, tinggalkan keduanya atau biarkan keduanya, jangan dilepas. Sesungguhnya aku ketika memasukkannya dalam keadaan suci. Sesungguhnya aku ketika memasukkan kakiku ke dalam dua sepatu ini dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Wa masaha 'alaihima, maka beliau pun mengusap kedua sepatunya. Ini dalil tentang sabitnya masalah khufain. Di samping hadis yang bersama kita, yaitu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahullah dengan derajat yang hasan. Ternyata disebutkan pula masalah mengusap sepatu itu di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Secara sepakat bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkanlah keduanya, jangan dilepas, karena sesungguhnya aku memasukkan kakiku dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, maka beliau pun mengusap keduanya. Ikhwani fillah a'azzakumullah, para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Dari sini kita mendapatkan juga faedah, yaitu tentang syarat-syarat mengusap di atas sepatu ketika berwudu. Yaitu pertama, an yalbashuma, an yalbasahuma ala taharah. Syarat pertama, hendaklah memasukkan kakinya ke dalam sepatu tersebut dalam keadaan tahir. Diambil dari ucapan tadi, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkanlah wahai Mughirah, karena aku memasukkan kaki dalam keadaan tahir. Aku memasukkan kakiku dalam keadaan tahir. Ini syarat pertama, memasukkan kakinya ke dalam sepatu dalam keadaan bersih, dalam keadaan sedang punya wudu. Kemudian yang kedua, an yakuna al-mashu 'alayhima fil hadatsil asghar. Syarat kedua, hendaklah dia mengusap sepatunya ketika berwudu atau bersuci dari hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan dia harus berwudu kembali. Kalau hadas yang harus dia mandi, maka itu adalah hadas besar. Seperti janabah, junub, atau haid, atau yang sejenisnya. Maka dia harus mandi, maka itu namanya hadas besar. Berarti, syarat kedua, hendaklah dia mengusap sepatunya ketika berwudu dari hadas kecil atau bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Adapun ketika dia junub, maka harus dilepas sepatunya dan harus mandi. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang ketiga, disebutkan an yakuna al-mashha fil muddati allati haddadaha an-nabi. Yang ketiga, hendaklah mengusap sepatunya pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dalam hadis-hadis lain, Nabi menentukan batas waktunya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir untuk mengusap sepatunya, wa yawman wa lailatan lil muqim, dan sehari semalam bagi orang yang muqim, tidak safar. Orang yang dalam perjalanan diberi waktu 3 hari 3 malam. Boleh di sekitar itu, dari mulai hari pertama sampai hari ketiga, malam pertama sampai malam ketiga. Tidak mengapa setiap berwudu mengusap sepatunya. Setiap berwudu mengusap sepatunya. Sampai 3 hari 3 malam, setelah itu harus dilepas. Harus dilepas dan berwudu seperti sediakala atau seperti asalnya, dicuci kakinya dengan bersih. Batas waktu bagi seorang yang dalam perjalanan safar, 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Sedangkan bagi mereka yang tidak safar, artinya muqim di tempatnya, di kotanya, di daerahnya, maka hanya sehari semalam diizinkan. Kalau engkau atau kita sedang berada misalnya siang hari di kantor, kemudian dalam keadaan sepatunya di atas mata kaki, artinya seperti khuf, ya, maka tidak mengapa dia berwudu dan mengusap bagian atas sepatunya. Ini memang riwayatnya demikian. Diajarkan dalam hadis yang lain lagi, yang juga sahih, Rasulullah SAW mengusap kaki sepatu kanannya dengan tangan kanannya, mengusap sepatu kirinya dengan tangan kirinya, dari depan ke belakang, di atas sepatunya. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Lau kana dinu bil aqli," kalau saja agama itu dengan akal, niscaya bawahnya sepatu lebih layak untuk dibersihkan daripada atasnya. Kalau agama ini dengan akal. Tetapi agama ini bukan akal-akalan. Agama ini dengan dalil, agama ini dengan contoh teladan dari Nabi, dengan bimbingan qala Allah wa qala Rasul. Sedangkan Nabi mengajarkan demikian, mengusap bagian atasnya. Selesai. Maka kita ikuti mengusap demikian. Setelah itu ketika dia pulang dari kantornya malam hari, besok pagi sudah tidak boleh. Pagi harus dilepas. Karena waktunya hanya sehari semalam. Bagi orang yang mukim, yang tidak safar. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang agama ini sangat mudah. Dikatakan, inna hadaddin yusrun, walan yushadaddin illa ghalabah. Agama ini mudah. Walan yushadaddin, tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Kalah dalam artian tidak bisa konsekuen. Kalah dalam artian pasti akan kecewa di akhirnya. Pasti dia akan putus asa, atau pasti dia akan melemah di akhirnya. Tidak kuat. Karena agama ini sudah sempurna dalam keadaan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memberat-beratkan. Silahkan bagi muqim sehari semalam, bagi musafir 3 hari